Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار معاشر المسلمين Para hadirin jemaah salat Jumu'ah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini yang akan kami bawakan tentang tafsir tauhid wa ahammiyatut tauhid. Pengertian penjelasan makna tauhid dan pentingnya tauhid. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumu'ah, a'azzakumullah. Adapun tauhid secara bahasa diambil dari kata wahada yuwahidu. Tauhid, masdar dari wahada, menjadikan sesuatu satu. Tauhid. Adapun dalam istilah, makna tauhid ialah ifradullahi ta'ala bil ibadah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Segala yang namanya ibadah, ketika kita melakukannya, mengerjakannya, harus murni untuk Allah semata. Tidak boleh menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala pada ibadah tersebut. Inilah makna dari tauhid. Adapun ibadah itu sendiri diterangkan oleh para ulama, makna ibadah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal amal al-zahirah wal-batinah. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup segala apa saja yang dicintai, diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang zahir, yang nampak, maupun yang tersembunyi. Ini adalah ibadah. Apa saja Allah perintahkan, Allah cintai, Allah ridhai, maka itu adalah ibadah. Seperti sholat, zakat, berpuasa, bernazar, bertawakal, dan seterusnya. Ini semua adalah ibadah. Ketika kita mengerjakannya, maka harus murni hanya untuk Allah semata. Kapan kita malingkan dari ibadah tersebut kepada selain Allah, maka kita terjatuh dalam kesyirikan. Berarti kita tidak mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa sholat untuk makhluk, untuk manusia, atau untuk jin ataupun yang lainnya, sholat untuk makhluk, mengagungkan makhluk, maka dia musyrik. Barang siapa menyembelih hewan, apakah menyembelih sapi, kambing atau ayam, untuk mengagungkan makhluk, apakah untuk mengagungkan jin, mengagungkan manusia yang punya kedudukan, maka dia musyrik, terjatuh dalam kesyirikan. Barang siapa bernazar kepada makhluk, misalnya mendatangi kuburan orang saleh, mengatakan kepadanya, wahai si fulan orang saleh, jika Allah menyembuhkan penyakitku, aku akan membawa hewan, aku akan sembelih di sini. Atau aku akan berpuasa 3 hari, bernazar kepada makhluk. Ini juga musyrik. Yang namanya nazar hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya. Yang namanya tauhid, ifradullahi ta'ala bil ibadah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Apapun dia, siapapun dia, tidak boleh kita jadikan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan makna tauhid, wa'budu allaha wa la tushriku bihi syai'at. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, dan jangan menyekutukan Allah, berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Jangan menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Di sini syai'an, nakirah dalam konteks larangan, sehingga maknanya umum, mencakup apa saja, siapa saja dari makhluk, tidak boleh dijadikan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna tauhid, mengesakan Allah dalam beribadah dan tidak menyekutukan Allah dengan siapapun, apapun. Demikian juga sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Mu'ad bin Jabal, riwayat Bukhari Muslim. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar, faqala li ya Mu'ad, qultu labbaik ya Rasulullah sa'daik. Aku pernah, kata Mu'ad bin Jabal, berboncengan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas kendaraan keledai. Beliau pun bertanya kepadaku, memanggilku, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, labbaika ya Rasulullah sa'daik, aku memenuhi panggilanmu ya Rasulullah, siap membantumu. Atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Tahukah engkau wahai Mu'ad, apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Mu'ad bin Jabal, aku mengatakan, menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau tidak tahu. Allahu wa rasuluhu a'lam. Rasulullah menyatakan, haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bi syai'an wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yushriku bi syai'an. Hak Allah atas hambanya, yaitu agar mereka semuanya beribadah kepada Allah, menyembah Allah, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hak Allah atas hambanya, agar hamba beribadah kepada Allah, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Adapun hak hamba atas Allah, Allah yang mewajibkan atas dirinya keutamaan dan karunia darinya, bukan hamba yang mewajibkan atas Allah Subhanahu wa taala. Hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengadab seorang pun dari hambanya yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja dari hambanya yang mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam beribadah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, maka Allah tidak akan menyiksanya, Allah tidak akan mengadabnya, Allah akan berikan keamanan baginya. Dalam hadis ini terangkan, di antara kandungan hadis ini, bahwa makna tauhid ialah mengesakan Allah dalam beribadah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang menunjukkan pentingnya tauhid, pentingnya perkara tauhid, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan jin dan manusia. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali tujuan utamanya agar mereka semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Mengesakan Allah dalam beribadah. Sebagaimana firman-Nya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan tujuan utamanya, hikmah terbesarnya, agar mereka semuanya beribadah kepadaku, agar mereka semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini tujuan terbesar, hikmah terbesar diciptakannya kita semuanya di muka bumi ini, menunjukkan pentingnya tauhid. Demikian juga di antara yang menunjukkan pentingnya tauhid, Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus para rasulnya dan tidaklah menurunkan kitab-kitabnya melainkan untuk menyerukan kepada manusia, kepada umat, agar mereka semuanya mentauhidkan Allah dalam beribadah, mengesakan Allah dalam beribadah, dan meninggalkan peribadatan kepada selainnya. Sebagaimana firman-Nya, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat-Nya membawa wahyu dan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-Nya untuk diangkat sebagai nabi atau rasul, yang memerintahkan kepada umat-Nya agar memberikan peringatan kepada umat-Nya bahwa tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Aku, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kamu bertakwa kepada-Ku, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua para rasul, semua para nabi yang Allah utus kepada umat-Nya, mereka menyerukan kepada umat-Nya agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah dalam beribadah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tauhid, termasuk usul, landasan yang disepakati seluruh para nabi dan para rasul, menunjukkan pentingnya tauhid ini. Seluruh para nabi dan para rasul yang Allah utus semuanya menyerukan kepada umat-Nya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat yang lainnya, "Wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Aku, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka beribadahlah kalian semuanya kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua para rasul yang Allah utus ke muka bumi ini semuanya merintahkan kepada umat-Nya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah dalam beribadah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Demikian juga firman-Nya pada ayat yang lainnya, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَجَتَنِبُوا الطَّاغُوتِ. Sungguh, kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyerukan kepada umatnya, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Taghut diambil dari kata tughyan, melampaui batas. Segala sesuatu yang melampaui batas, maka dia taghut. Nah, termasuk siapa saja yang disembah selain Allah dan dia ridha dengan penyembahan tersebut, maka dia taghut. Nah, siapa saja yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala dan dia meridhai perbuatan tersebut, meridhai penyembahan tersebut, maka dia taghut. Kita diperintahkan untuk menjauhinya. Nah, ma'asyiral muslimin, para hadirin jamaah salat Jumat yang semua dihormati Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula di antara yang menunjukkan pentingnya tauhid, perintah pertama kali dalam Al-Qur'an, perintah pertama kali dalam Al-Qur'an adalah perintah untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai segenap manusia, sembahlah Rabb kalian, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Ini pertama kali perintah dalam Al-Qur'an agar kita beribadah kepada Allah, agar kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah, menginisahkan Allah dalam beribadah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Demikian pula di antara yang menunjukkan pentingnya tauhid, bahwa dakwah seluruh para rasul yang pertama kali mereka serukan kepada umatnya sebelum kewajiban-kewajiban yang lainnya, sebelum perintah-perintah yang lainnya, yang pertama kali mereka serukan kepada umatnya, yang pertama kali mereka dakwahkan kepada umatnya, adalah perintah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, menginisahkan Allah dalam beribadah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dengan apapun. Sebagaimana Allah khabarkan dalam Al-Quran, ya qawmi abdullah ma lakum min ilahin ghairuh. Seluruh para rasul yang utus pada umatnya mengawali dakwahnya menyerukan umatnya untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah dalam beribadah, esakan Allah dalam beribadah, tidak ada baik kalian sesembahan selainnya. Ini adalah dakwah seluruh para nabi dan para rasul. Demikian pula Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berdakwah selama 23 tahun. Beliau menjadi nabi, menjadi rasul selama 23 tahun. 10 tahun pertama yang beliau dakwahkan kepada umatnya, yang beliau serukan kepada umatnya adalah tauhid. Memerintahkan kepada umatnya untuk mengesakan Allah dalam beribadah, meninggalkan kesyirikan, memperingatkan dari kesyirikan. Setelah itu sisanya 13 tahun beliau tetap memerintahkan tauhid, mengokohkan tauhid dan syariat-syariat Islam yang lainnya. Sampai-sampai bahkan sebelum beliau meninggal, beliau memerintahkan kita untuk menjaga tauhid, memperingatkan umat yang memperingatkan kita dari kesyirikan. Beberapa hari sebelum meninggal, disebutkan dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, la'anallahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida yuhadhdhiru ma sana'u wa kama qala. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat beribadah, memperingatkan umatnya dari perbuatan mereka, dari kesyirikan. Yang awalnya membangun kuburan para nabi, orang soleh, dengan tujuan yang baik mungkin untuk mengenang jasa-jasa mereka, setiap kali melihat kuburan mereka agar semakin bertambah semangat dalam beribadah. Namun dengan berjalannya, lewatnya zaman waktu, akhirnya kuburan tersebut disembah, dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memperingatkan dari hal ini, dari kesyirikan, agar kita menjaga tauhid kita, memurnikan tauhid kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mendengarkan beberapa perkara yang menunjukkan pentingnya tauhid, ini menunjukkan kepada kita semuanya pentingnya memperhatikan tauhid. Pentingnya bagi kita semuanya untuk memperhatikan perkara tauhid, baik dalam mempelajarinya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Karena barang siapa tauhidnya bagus, tauhidnya bersih, terbebas dari kesyirikan-kesyirikan, meninggal di atas tauhidnya, pasti dia akan menjadi penghuni surga. Barang siapa tauhidnya bagus, terbebas dari kesyirikan-kesyirikan, pasti dia akan menjadi penghuni surga, walaupun dia memiliki dosa-dosa yang lainnya. Selama tauhidnya tidak rusak, selama tauhidnya tidak rusak dengan kesyirikan ataupun kekufuran, pasti dia akan menjadi penghuni surga. Walaupun dia memiliki dosa-dosa besar, barang siapa meninggal di atas tauhid dan dia memiliki dosa-dosa besar, maka dosa-dosa besar tersebut diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, Allah tidak mengampuninya, maka dia akan disiksa terlebih dahulu dalam api neraka, dibersihkan dari dosanya. Kemudian setelah bersih, dikeluarkan darinya dan dimasukkan ke dalam surga. Dan jika Allah kehendaki, Allah akan mengampuni dosanya dan langsung kemudian dimasukkan ke dalam surga. Tempat akhirnya, barang siapa meninggal di atas tauhid, tempat terakhirnya pasti dia akan menjadi penghuni surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abi Dzar, "Man qala la ilaha illallah tsumma mata 'ala dzalik dakhala al-jannah. Qultu wa in zana wa in sarak?" Qal wa in zana wa in sarak. Qultu wa in zana wa in sarak? Qal wa in zana wa in sarak 'ala ragmi an fi Abi Dzar. Atau kama qal. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, kalimat tauhid, tidak ada sembah yang berhak untuk disembah kecuali Allah, mengesakan Allah dalam beribadah, dan meninggal di atas tauhidnya, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak berbuat syirik, pasti dia akan masuk surga. Pasti kata Rasulullah, dia akan masuk surga, barang siapa meninggal di atas tauhid. Abu Dzar bertanya, sahabat Abu Dzar, apakah walaupun dia memiliki dosa besar, berzina dan mencuri, jika dia meninggal di atas tauhid, apakah tetap akan masuk surga? Kata Rasulullah SAW, walaupun dia memiliki dosa besar, berzina ataupun mencuri, jika dia meninggal di atas tauhid, pasti tempat kembalinya, tempat akhirnya pasti adalah surga. Beberapa kali Abu Dzar menanyakan kepada Rasulullah, Rasul tetap menjawab, wa in zana wa in sarak ala rawmi an fidhar. Barang siapa meninggal di atas tauhid, pasti dia akan masuk dalam surga, walaupun dia memiliki dosa besar, berzina, mencuri, walaupun Abu Dzar tidak senang, tetap barang siapa meninggal di atas tauhid, tidak merusak tauhidnya, tidak mencampuri tauhidnya dengan kesyirikan, pasti tempat kembalinya, tempat akhirnya adalah surga. Ini menunjukkan pentingnya tauhid, di antara keutamaan tauhid. Bukan berarti boleh bergambang-gambang berbuat dosa, tidak. Hadis ini menunjukkan pentingnya atau keutamaan tauhid. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimish shalah.